Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Di antara nikmat Bapak yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih semangat di dalam ya, mempelajari Al-Quran. Langkah pertama ya, supaya kita dekat dengan Al-Quran Bapak ya, adalah dengan cara kita belajar membacanya. Itu langkah pertama kali. Kalau seseorang langkah pertama saja dia sudah gagal, dia sudah tidak mau menempuhnya, terus mau bagaimana dia mau dekat dengan Al-Quran ya. Membaca saja sudah berat ya, tentunya ya, akan dia semakin berat di dalam dekat dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah ya, manakala kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, mempelajari ilmu tajwid, dan ini nomor satu di situ supaya kita dekat dengan Al-Quran. Dan bapak-bapak, kalau sebenarnya itu kita mengetahui, kita mengetahui apa isinya Al-Quran itu, kita itu masalah senantiasa hati kita itu berbunga-bunga, senantiasa bergembira, tenang, tenteram. Kalau sebenarnya kita mau memikirkan satu atau dua ayat saja dalam Al-Quran, dan ternyata bahwa Al-Quran di sini ya, sering saya sampaikan itu tidak hanya berkaitan masalah ukhrawi, masalah hati atau masalah nanti di akhirat, tidak bapak. Tapi berkaitan dengan masalah urusan-urusan kita di dunia. Disebutkan di dalam tafsir ya, Al-Qurtubi yang mungkin ma'ruf Bapak di kalangan kita, bahwasanya beliau termasuk ya, ulama luar biasa, Imam Qurtubi. Di situ disebutkan tafsir tentang sebuah ayat, nanti insya Allah kita akan buka apa, tentang seseorang yang dia mengadu kepada seorang ulama besar yaitu Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini juga ya ma'ruf di telinga-telinga kita ya, Hasan Al-Basri, pimpinannya ya tabi'in, orang terdepan Hasan Al-Basri. Dan bapak kalau melihat perkataan Hasan Al-Basri di sini ya, seakan-akan mutiara-mutiara yang luar biasa. Mungkin bapak sering membaca salah satu perkataan Hasan Al-Basri, itu luar biasa beliau ya, perkataan-perkataannya sungguh ya, menakjubkan. Yang kalau seandainya kita punya tinta emas bapak, itu ditulis pakai tinta emas itu tidak rugi. Di situ disebutkan tentang kisah ada empat orang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang problem kehidupan dunianya. Orang yang pertama bapak itu mengadu hujan tidak turun-turun, kemarau panjang. Berat bapak, kalau mungkin alhamdulillah ya, di Magetan yang air terus mengalir bapak ya, kalau di Sampung alhamdulillah air tidak pernah habis itu. Ada yang kekeringan air susah, harus nyari kemana-mana bapak di sini. Di daerah mana makanya insya Allah Alhamdulillah Bapak yang mayoritas terpenuhi, amir. Dan gunung alhamdulillah ya, hutannya masih bagus. Apalagi daerah mana Bapak yang sumber air banyak itu, sumber dodol, wah luar biasa itu. Wah, air keluar dari batu luar biasa, banyak sekali. Tuh, ada mengaluhkan kemalu panjang. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirullah. Kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak. Ya. Enggak turun hujan sudah istighfar. Yang kedua Bapak, mengeluh ya, tentang rezekinya yang susah, seret, susah di dalam ma'isyah, nyari kerjaan. Maka Hasan al-Basri hanya mengatakan istaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia lagi Bapak. Yang ketiga, mengadu. Ya, sudah nikah lama tidak punya anak-anak. Ya, mandul. Entah itu suaminya atau istrinya. Nikah lama tidak punya anak. Mengadu kepada Hasan al-Basri. Maka Hasan al-Basri yang mengatakan, Bapak, istaghfirullah, kamu tidak punya anak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan minta ya Allah berikan anak, bukan. Istaghfirullah, sudah mohon ampun saja. Yang satu lagi mengadu tentang ya, mata air yang kering, kebun-kebun yang tidak ada air. Maka Hasan al-Basri hanya mengatakan istaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Bapak-bapak, empat problem kehidupan ya. Ya mungkin ya, kita tidak punya anak itu sudah kita sedih luar biasa itu. Ya. Atau rezeki kita susah, usaha kita bangkrut, beban Bapak. Tapi resepnya gampang, istaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada Bapak, ketika di situ jemaah ya, yang hadisnya sudah mengatakan ya, wahai Hasan al-Basri, ja'a arba'ah, empat datang orang kepada kamu, masalah yang berbeda-beda. Akan tapi engkau hanya mengatakan obatnya cuma istaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak, lihatlah Hasan al-Basri di sini hanya menyebutkan tiga ayat dalam Al-Qur'an. Alam tasma qaulan Nuh alaihissalam fi qaumi, bukankah kalian pernah mendengar ucapan Nuh alaihissalam kepada kaumnya? Siapa yang perlu? Tidak Mas Agus? Ya, terus. Dan beliau hanya menyampaikan tiga ayat dalam Al-Quran. Lihatlah Al-Quran di sini. Dalam menyelesaikan problem kehidupan kita, Al-Quran di situ nomor satu. Coba kita buka Al-Quran halaman 570. Maka dengan semacam ini kita akan semakin bersemangat di dalam membaca Al-Quran. 570. Di situ ayat 10, di surah 9 ya, akhir-akhir Al-Quran ya, bagian akhir Al-Quran di surah 9, surat Nuh ayat 10 Bapak. Kita baca Bapak di sini ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كما فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Tapi jawaban Hasan Al-Basri yang pertama beliau sampaikan ayat ini. Coba baca Mas Basri ayatnya yang keras. Maka Tuhan berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Terima kasih. Perintah kepada kita semua juga istighfar, istighfar. Kalau kita sudah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihatlah bahwa buah-buah kebaikan-kebaikan dunia, kesenangan-kesenangan ke dunia akan kita dapatkan. Ini Al-Quran. Kita buka lembar sebelahnya, Bapak, ayat 11. Saya baca, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ada yang kelas sudah selesai artinya? Tapi ini jawaban orang yang mengeluh tadi, Bapak. Yang mengeluhkan ya, kemarau panjang tidak turun hujan. Istighfar, turun hujan dari langit. Itu Bapak ini. Salam kena ayatnya. Ayat berarti ayat 12. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Biar kuat, coba sama-sama. Bagus, Bapak. Ya, wayaj'al lakum jannat. Saya ulang dari situ, Bapak. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara. Coba baca besar. Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sekali lagi satu tadi. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kita dengar di sini. Wayumdidukum bi'amwal wa waqar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak amwal hartamu. Rezeki kita. Ini jawaban orang yang tadi mengeluhkan rezekinya seret, usahanya bangkrut, susah dalam mencari kerjaan. Ini jawabannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ya, karunianya yang melimpah. Wabanin, ini jawaban. Dan Allah Subhanahu akan memberikan anak-anak. Berarti ini jawaban siapa ini, Bapak? Ya, orang yang mandul, yang tidak punya anak. Selesai di sini. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini yang mengeluh tentang mata air-mata air yang kering, kebun-kebun yang tidak ada air. Allah Subhanahu jadikan mata air mengalir di sini. Selesai, Bapak. Permasalahan-permasalahan dunia kita. Dengan apa kita semacam ini? Al-Quran nomor satu di dunia. Problem kehidupan selesai di situ. Ya. Masya Allah, ini baru kita ambil 3 ayat, Bapak. 3 ayat dalam Al-Quran. Terus bagaimana, Bapak? Kalau Bapak paham, hafal misalnya ayat-ayat Al-Quran, kemudian Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini luar biasa, Bapak. Luar biasa. Berbagai macam kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Iya Bapak ya, jadi antum perhatikan Al-Quran itu Masya Allah akan juga memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Baik Bapak, ya, mudah-mudahan ayat ini memberikan kita semangat untuk terus memperhatikan satu ayat, dua ayat. Apalagi Bapak masuk setelah Bapak mahir dalam membaca misalnya, ya, masuk dalam menghafal, wah nikmat sekali Bapak, nikmat. Jangan dianggap berat Bapak, saya lupa-lupa terus menghafal. Ya, sehingga tidak mau menghafal Al-Quran, jangan Bapak, itu syaitan itu. Ya. Terus menerus semangat, jangan putus asa. Meskipun kita sudah tua, ya, Ustaz Abu Hasyim di sini Bapak, yang pengarang kitab ini, ya, saya ceritakan sekilas. Beliau mulai menghafal Quran juga usia sudah tua Bapak. Ya. Beliau lulusan Stain, angkatan pertama Ponorogo. Ya, mungkin ada yang kuliah di sana. Siapa yang kuliah di sana? Dan beliau sarjana pendidikan, ya, sudah tua. Ya, kalau tidak salah umur 27, nah, beliau baru mengenal dakwah ini. Ya. Setelah itu umur sudah tua, Bapak sudah lulus mahasiswa, nah, beliau baru mulai menghafal Al-Quran beliau, ya, sudah tua. Ya, mungkin beliau semangat, ya, meskipun sudah tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan-jalan Bapak. Jadi Allah sudah berjanji, kalau kita bersemangat Bapak di dalam mencari jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Allah akan berikan jalan-jalannya. Pintu-pintu akan terbuka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya Bapak. Dan siapa yang dia bersungguh-sungguh di dalam mencari jalan-jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Bersungguh-sungguh Bapak. Ya, sungguh-sungguh. Ya. Demikian juga Bapak, ya, kita merenung sejenak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hampir mayoritas mereka sudah sepuh, Bapak, sudah tua-tua, baru belajar Al-Quran. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, umur berapa Mas Rito Nabi Muhammad? 40 tahun Bapak. Umur bukan masih muda, sudah tua. 40 tahun baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sudah tua Bapak. Baru suruh membaca Al-Quran. Kemudian tinggal usia 23 tahun Bapak. 23 Nabi Muhammad tutup usia. Ya, berarti membaca Al-Quran 23 tahun. Dan para sahabat mayoritas juga mereka sudah tua Bapak. Tapi mereka tidak putus asa. Semangat, meskipun sudah tua, mereka tetap semangat. Ini harus kita contoh. Ya, jangan sampai sekarang ya itu salah. Biar anak saya aja lah. Sana deh, kamu ngasih sana deh. Semangat. Ya, bapaknya malas-malasan. Nah, ini keliru, Bapak. Salah di situ. Kalau pengen anaknya semangat ngasih ya, apa itu Bapak di sini? Bapaknya juga semangat. Kalau bapaknya semangat, seolah anaknya akan ikut, apalagi bapaknya menghafal Al-Quran, ya. Anaknya nanti juga akan semangat itu. Ya. Jadi jangan sampai seorang tua ketika ditanya cucunya atau ketika ditanya anaknya, ya, mungkin dalam permasalahan Al-Quran, ambuh liat pramudeng aku. Kalau sudah semacam ini, ya, si anak tentunya mana bapak ini kalau tidak bisa ini. Habis itu Bapak ya, jadi saya harapkan di sini, yang hadir di sini, ya, meskipun ya, sudah kita tua Bapak, jangan putus asa Bapak, terus semangat. Bapak tidak ada ruginya, meskipun Bapak mungkin hafal dua lembar dalam Al-Quran, ya, Kemudian bapak jadikan wirid sehari-hari untuk mengulang-ulang bacaan hafalan Al-Quran bapak tadi. Mungkin tidak hafal satu juz, setengah juz saja lah. Bapak ulang-ulang terus sampai hari tua. Ini masya Allah, pahala yang luar biasa. Ya. Meskipun kita belum selesai satu Al-Quran bapak, ya. Kita mungkin baru satu juz. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kita. Ini sudah simpanan luar biasa. Ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Di sini barang siapa membaca satu huruf Bapak, satu huruf dalam Al-Qur'an, beda dengan hadis, ya. Ini Al-Qur'an Bapak. Ya, kalau hadis, kalau Bapak ibadah kepada Allah Subhanahu dengan membaca hadis, ya, itu tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Tapi Al-Qur'an di sini meskipun kita tidak tahu artinya, ya, kita hanya membaca saja itu sudah bernilai ibadah Allah. Man qara hatam min kitabillah falau bihi hasanah. Karena saya membaca satu huruf dalam Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali kebaikan. La aqul. Aku tidak mengatakan alif lam hafun. Ya, Nabi Muhammad beliau membaca ini satu ayat ini, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tidak. Akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Baik, di sini ada berapa huruf Bapak? Ada 3 huruf, 30 kebaikan. Ini luar biasa. Terus bagaimana Bapak kalau Bapak hafal 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, Bapak baca setiap hari dalam sholat-sholat. Ini tentunya ya, luar biasa di situ. Bekal yang tidak ternilai. Ya Bapak ya, jadi marilah kita semangat. Mudah-mudahan sebuah ayat tadi di surat Nuh, ya, bagaimana Al-Quran juga membahas ya, permasalahan-permasalahan dunia kita. Jelas, kalau Al-Quran ini jelas pasti sih Bapak. Sekali Bapak kalau menuruti buku-buku yang lain, teori-teori ilmu-ilmu dunia, ya, itu Bapak banyak yang cuma kira-kira saja. Ya, kira-kira tidak punya anak itu semacam ini, ya, minum ini, minum itu, terapi ini, terapi itu, harta kita habis, anak tidak dapat-dapat. Tapi Al-Quran Bapak pasti di situ. Oh Bapak, bagi yang kita mungkin mengalami problem kehidupan tadi Bapak, apa yang tadi disebutkan kisah tadi, maka di situ kuncinya satu Bapak, resepnya menurut Al-Quran istighfirullah, ya, bertobat Bapak, mohon ampun benar-benar. Mungkin penyebab kita ya, usaha kita tidak lancar atau kita tidak punya anak ya, mungkin karena banyak usaha pada kita ya, perlu kita istighfar. Dan mungkin ini Bapak ya, kemudian untuk hari ini ya, kita belajar teori. Alhamdulillah. Ya, jadi setiap kali kita bermain, kita praktek. Alhamdulillah Bapak. Jadi masya Allah Al-Quran ini ya, satu ayat, dua ayat kita renungkan luar biasa. Alhamdulillah kita sampai halaman 35. Halaman 35. Ya, bukan halaman 35, apa nama Bapak? Halaman 33. Ya, 33, 16. Tentang hukum belajar tajwid. Masih setengah 7. Kita selesai insya Allah jam 7. Jadi kita belajar 10 menit lagi nih teorinya. Nanti yang 20 menit kita baca insya Allah. Hukum belajar tajwid kemarin sudah kita baca di situ, ya. Kesimpulannya Bapak, apa yang kita baca seminggu yang lalu, bahwasanya hukum belajar tajwid ini adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah, jadi kalau ada seseorang yang sudah menguasai ilmu ini, sudah yang lainnya gugur. Akan tapi Bapak, kita ulang sebentar, lihatlah paragraf yang kedua di situ. Ya. Lihatlah paragraf yang kedua. Ya. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, itu adalah wajib ain, harus di situ. Artinya bagi seorang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau tidak, maka dia berdosa. Ya, ini menunjukkan wajibnya kita belajar ilmu tajwid. Ya. Jadi harus apa? Tidak boleh orang itu membaca Al-Quran sakar PDW, ya, tanpa berguru, tidak mau berguru. Ya. Ketika terjadi kesalahan, dinasihati, dia malah ngayal, kamu itu siapa? Nah, begitu. Saya sudah kiai. Padahal dia belum pernah baca Al-Quran, belajar Al-Quran sama orang-orang yang ahli, yang memiliki sanad. Maka dikhawatirkan kalau orang semacam ini dia berdosa. Akan tadi bapak-bapak, kalau kita sudah berusaha dalam baca Al-Quran, dan kita juga berusaha mati-matian dalam baca Al-Quran, ini beda nilainya. Ya. Orang semacam ini bapak, ketika dia tidak bisa, lisannya berat, salah-salah, sama dia tidak berdosa. Bahkan dia mendapat berapa pahala, Mas Abdata? Dua pahala bapak. Ini orang yang ada kesungguhan. Ingat. Dalam sebuah hadis yang sahih, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli, ringan, lancar di dalam baca Al-Quran, maka dia nanti di yaumil akhir bersama para malaikat yang mulia lagi taat Allah. Mudah-mudahan dengan kita terus-menerus berusaha, bapak, kita masuk bulan yang pertama ini. Mahir. Kemudian Rasul tidak berhenti di sini. Walladhi yaqra'uhu wa yatadatta'u fih wa huwa 'ala syakun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, berat, ya, lisannya berat, keberatan, maka lahu ajran, bagi orang tersebut dua pahala. Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Meskipun kita salah-salah, tetap pahala, tidak berdosa. Yang tidak betul, yang betul itu yang tidak mau belajar, yang tidak mau belajar. Tapi ini kita baca sekarang, kita lanjutkan pelajaran kita. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ucapan para ulama. Sekarang yang pertama kita baca, dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, waratil Quran tartila. Isra Al-Muzammil ayat 4. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Apa maksud tartil di sini, bapak? Kita baca penjelasannya di sini. Maksud tartil itu adalah membaguskan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Jadi membaguskan huruf ini sih, bapak, hanya kita bisa ketika kita mempelajari ilmu tajwid ini. Itu seseorang mampu dia mengeluarkan huruf itu dari tempat-tempatnya dan memberikan sifat-sifat huruf tersebut. Nah, ini baru akan kita mantap. Ya, benar. Ketika kita mempelajari ilmu ini dan mengetahui tempat berhenti. Kemudian kita lanjutkan, bapak-bapak. Kedua hal ini tidak akan bisa dicapai kecuali harus belajar dari ulama atau orang yang ahli dalam bidang ini. Perintah di sini menunjukkan suatu kewajiban sampai datang dalil yang lain bisa merubah tersebut. Ini bapak ya. Jadi dalil di sini bahwasanya membaca Al-Quran harus tartil. Maksudnya apa di sini? Yaitu membaguskan huruf. Ya. Karena seseorang itu tidak tahu, tidak bisa membedakan antara huruf sa, fa, sha. Tidak bisa. Ketika huruf itu, bapak, ini akan kita ketahui perbedaannya, ya, dengan kita masuk ilmu di sini. Sehingga ketika baca Al-Quran kita tidak ketukar-tukar huruf. Ya. Kalau sa itu maknanya di mana, Mas? Atau apa? Sa. Tapi bapak, jadi kalau sa ujung lisan dengan ujung dua gigi atas. Ya. Sa, sama-sama. Nah, tangan sini aja, bapak. Hati itu bas, sama-sama. Hati itu bas. Kalau sun, ya, sa, pasa, di mana? Siapa yang masih lama pernah lupa? Anda ke Mas Agus yang pernah ikut? Sa. Bapak, alhamdulillah, kita merasa sadar supaya ilmu yang kita dapatkan tidak hilang. Ujung lisan antara gigi atas dan bawah. letakkan di sini apa lisan kita. Ini ujung lisan kita atas, gigi kita atas, gigi di tengah, gigi bawah kita sudah letakkan di sini selesai. Tapi lisannya datar, Bapak ya, lisannya datar. Sa, sama-sama. Sa, si, su, bas, sama-sama. قل أعوذ برب الناس سمع. قل أعوذ برب الناس das harus ada huruf begitu Pak. Kalau hilang salah. Nah, karena sifat sa sin adalah dia apa Bapak? Safir. Harus ada bunyi tambahan. Kalau orang baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ah, ini salah Pak. Harus begitu. Malikin nas. Sama-sama. Malikin nas. Ilahin nas. Sama-sama. Ilahin nas. Kemudian ah, ini di mana apa? Sya. Siapa yang tahu? Pak Yadi. Alhamdulillah ya, analisa dengan langit-langit apa, Pak? Ya. Sya, sama-sama. Sya, si, su, bas, sama-sama. Sya, si, su, bas. Sya, itu, sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tadi lah, kita bisa mengetahui huruf-huruf tadi di mana tempat keluarnya ya ilmu ini. Ya. Dengan begitu ya, kita akan membaca Al-Quran sesuai ya, apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Jadi beda Bapak. Beda orang yang belajar asal-asalan ya, dengan mereka yang pakai sanad. Itu orang awam yang tidak belajar Al-Quran itu bisa menilai itu. Kalau sesuai sanad, kira-kira didengarkan enak gak Bapak? Didengarkan enak ya. Kalau orang bacanya asal-asalan, dia tidak pakai kaidah ini ya. Ini imamnya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang yang tidak belajar Al-Quran saja tahu itu orangnya itu tidak bisa baca Al-Quran ya. Bisa dirasakan ya. Bisa dirasakan kalau sesuai sanad ya. Sama persis apa yang diturunkan Allah Subhanahu kepada Rasulullah SAW, maka itu masalah akan mengenai kehati-hati kan. Ini Bapak ya, ini dalil yang pertama kita baca. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita baca dalil yang kedua tentang wajibnya membaca Al-Quran sesuai tajwid. Ada pertanyaan Bapak insya Allah? Tidak ada Bapak ya. Kita sekarang bikin halakah-halakah tamhid. Alhamdulillah Bapak. Selesaikan Bapak, tamhid selesaikan. Sampai 5 sidis di situ.